Ku mencintaimu tulus dari hati. Ku menyayangimu selalu. Jangan pernah pergi jauh dari hati. Sungguh hati ini hati ini tak mampu. Mengapa kau pergi meninggalkan hati? Sungguh hati ini tak sanggup. Ku ingin engkau apa yang ku rasakan.